بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخواتي في الله وأخوات رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bahjat Qulubil Abrar karya Syekh Abdul Rahman Si'di rahimahullah. Kita masih pada hadis pertama, hadis Umar radhiyallahu ta'ala an, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita sampai pada potongan hadis, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka yang barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh hijrah dia kepada Allah dan Rasulnya. Namun yang hijrahnya untuk dunia agar dia dapati atau wanita untuk dia nikahi, maka hijrahnya sesuai yang telah dia niatkan. Demikian Rasulullah SAW sebutkan setelah di potongan pertama beliau menjelaskan bahwa amalan setiap orang tergantung niatnya. Orang mendapati dari apa yang dia lakukan amalan tergantung niat baiknya atau jelek niatnya. Maka di sini Rasulullah menyebutkan salah satu contoh dari amalan yang baik atau rusaknya amalan itu tergantung niat orangnya, walaupun sama pada gambaran luarnya, sama sekilas apa yang dilakukan. Ini contoh saja hijrah yang Rasul sebutkan, wa illah semua amalan ya sama sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Hijrah akan menjadi beda tergantung niat dan tujuan orangnya. Yang hijrahnya kepada Darul Islam karena dasarnya cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, mempelajari agama Islam untuk memuliakan agama ini, karena dia tidak mampu dan tidak leluasa untuk mengamalkan syiar-syiar Islam di negara dia asalnya, negara kufur. Maka kalau itu niatnya, berarti dia telah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, haqqan. Dan itu cukup sebagai kemuliaan dan kebanggaan bagi dia. Namun ketika hijrah dia dari Darul Kufur, negeri kekufuran, kepada Darul Islam, niat dia sekarang beda. Yang satu karena kepentingan dunia untuk dia mendapatinya, atau wanita untuk dia nikahi, maka ya hijrahnya sesuai niatnya. Yang pertama ini muhajir, yang hijrah ini hijrahnya hijrah tajir, sebagai pedagang untuk kepentingan tijarah, ya kepentingan perdagangan dia, pindah dari satu negeri ke negeri lain, keluar satu kota ke kota lain layaknya pembisnis. Yang kedua khatib, hijrah dia karena dia khitbah, punya keperluan melamar, karena wanita yang dia inginkan hijrah ke negeri situ, maka dia pun harus hijrah bersamanya, tapi niat dia supaya menikahi wanita itu bukan karena cinta kepada Allah dan Rasul, bukan karena ingin menjaga akidah dan imannya, bukan karena di negeri kufur dia enggak mampu menegakkan syiar-syiar Islam, maka ya berbeda jauh. Padahal amalan hijrah sama. Kedua-duanya eksodus, dia keluar dari negeri itu, pindah ke negeri yang lainnya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini penghinaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika amalan soleh seperti hijrah ini digunakan untuk mendapatkan dunia. Ini menunjukkan itu terhina, rendah. Terbukti Rasul tidak mengulang apa yang dilakukan olehnya. Beda dengan orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu mulia dan tidak berbilang, hanya satu, ya hanya itu niatnya. Kalau kepada Allah dan Rasulnya, karena cinta dia kepada Allah dan Rasul, karena dia ingin menerapkan syariat, lebih leluasa beragama, tidak diatur dan ditindas oleh kufar di negeri mereka, satu niatnya. Karena itu kemuliaan, niat dia agung, makanya diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, diulang. Tapi saat itu kehinaan, kerendahan, di mana amalan soleh seperti hijrah dijadikan batu loncatan untuk mendapat dunia atau wanita, niat hijrah ini sekarang banyak. Kalau sudah bukan kepada Allah dan Rasulnya, dua ini contoh saja. Bisa karena dunia, bisa karena wanita, bisa karena kerjaan, bisa karena banyaklah niat-niat itu, terlalu banyak. Dan itu tadi, karena itu rendah, hina dina, maka Rasul pun tidak mau mengulang. Makanya kan tidak diulang oleh Rasul, tidak seperti yang pertama. Yang pertama diulang, yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi lihat yang kedua, tapi yang hijrahnya kepada dunia untuk dia dapati, atau wanita untuk dia nikahi, maka hijrahnya kepada yang telah dia niatkan. Tidak diulang misalnya dikatakan, maka hijrahnya kepada dunia yang ingin dia dapati atau wanita yang ingin dia nikahi. Enggak diulang begitu oleh Rasul. Seperti kepada Allah dan Rasulnya. Cukup Rasul mengatakan, maka hijrahnya tergantung yang telah dia niatkan. Karena itu hina, rendah, dan jelek sekali orang menjadikan amal solehnya untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Di dalam hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini, perlu kita memahami masalah hijrah. Hijrah awal maknanya adalah meninggalkan sesuatu. Dan itu asal katanya juga hijrah, dari hajaroh, artinya meninggalkan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, wal muhajir man hajaro manahallahu anhu. Hakikat seorang muhajir adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang darinya. Itu muhajir. Dia tinggalkan. segala yang dilarang. Maka itu hijrah. Tapi kemudian lebih sering atau lebih digunakan hijrah ini keluar, meninggalkan negeri kufur kepada negeri Islam, negeri yang dia tidak leluasa menjalankan agama di situ, kepada negeri yang dia lebih longgar, lebih leluasa untuk menjalankan syiar agamanya. Hijrah di dalam Islam atau dalam sejarah terjadi beberapa kali. Yang pertama, hijrah ke negeri Habasyah di awal-awal Islam karena dahsyatnya tekanan musyrikin Quraisy kepada Rasul dan para sahabatnya, maka Rasul perintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Maka hijrahlah beberapa sahabat ke sana, ke Habasyah. Demikian pula hijrah besar dari Mekah ke Madinah, kepada kota Madinah, Rasul dan segenap sahabat yang ada. Hijrah ini kalau dari negeri kufur dia tidak mampu dan tidak bisa menampakkan atau bahkan mengamalkan syiar agamanya, maka wajib bagi dia untuk hijrah ke negeri Islam, negeri yang di situ dia leluasa dan tidak ada tekanan untuk menjalankan syariat agamanya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berlepas diri, di mana beliau sebutkan, ana bari min muslim yuqim baina dhahrail musyrikin, atau kama qala Rasulullah SAW, aku berlepas diri, bara'ah, dari seorang muslim yang tinggal domisili di tengah-tengah musyrikin. La tara'a naruhuma, yang seharusnya tidak saling terlihat api keduanya. Tidak terlihat api keduanya, yang dimaksud seharusnya berjauhan antara muslim dengan kafir ini. Tidak tinggal di situ, berdekatan. Layaknya api rumah misalnya orang masak, atau api kalau zaman dulu lampu penerang rumahnya. Tidak saling kelihatan, berarti berjauhan. Ini rumahnya si kafir, si muslim sudah gak ngelihat apinya karena sangat jauh tinggal dia. Begitu pula lampu atau api si muslim di rumahnya, si kafir ini gak melihat. Itu yang seharusnya. Api keduanya tidak saling melihat karena saling berjauhan tinggalnya. Ini di negeri mana, ini di negeri mana. Itu yang dimaksud. Nah, kalau dia tinggal di situ tanpa udzur, maka Rasul berlepas diri. Amalan yang disebutkan sampai Rasulullah berlepas diri menunjukkan itu kabair, dosa besar yang sangat besar, hingga Rasulullah SAW berlepas diri dari pelakunya. Gak ada udurnya. Apa tujuan kamu tinggal di situ? Masalah ma'isya, masalah kehidupan, bisa kamu dapat di tempat lain. Rizik di tangan Allah. Hanya diperbolehkan untuk kepentingan-kepentingan darurat kamu tinggal di situ. Karena memang untuk tujuan dakwah misalnya, atau berobat sesaat, Adapun tinggal domisili kamu tenang di situ, sementara kamu nggak mampu, nggak bisa menampakkan dan mengamalkan syariat Islam, bahkan azan pun tidak boleh dikumandangkan di situ, kamu nggak dengar. Nah, Rasul berlepas diri. Taib, hijrah. Hijrah ini di dalam Bukhari Muslim dari hadis Ibn Abbas, Rasulullah sebutkan la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah fath, setelah Fathu Makkah maksudnya. Setelah Makkah dibuka, dikuasai kembali oleh Rasul dan para sahabat, maka tidak ada lagi hijrah setelah itu. Yang ada sisa jihad atau niat yang soleh. Jihad, ya jihad. Kadang kan harus hijrah. Kamu pergi dari negeri kamu ke negeri sana untuk keperluan jihad. Kan hijrah. Maka itu tetap ada. Atau niat. Ini niat yang soleh misalnya untuk thalabul ilm. Untuk menuntut ilmu, kamu hijrah dari negeri kamu ke negeri lain. Karena syekh atau alim fulan adanya di negeri situ, maka itu tetap ada. Adapun hijrah seperti yang Rasul lakukan sudah tidak ada. Di dalam hadis berarti ternafikan hijrah setelah Fathu Makkah. Begitu pula di riwayat lain, di hadis Ibn Mas'ud, juga di Bukhari Muslim, madat al-hijrah li ahliha. Hijrah sudah lewat masanya bagi orang-orang yang hijrah di zaman itu. Artinya sudah tidak ada lagi hijrah. Hadis-hadis ini mengajarkan hijrah sudah terputus setelah Fathu Makkah. Namun di riwayat-riwayat lain seperti hadis Muawiyah di Nasa'i, Rasul sebutkan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah enggak akan putus sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'at taubah hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Sementara tobat tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya, yakni kiamat. Berarti hijrah tetap ada sampai yaumul qiyamah. Enggak akan terputus hijrah itu. Begitu pula dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah sebutkan la tanqati'ul hijrah madamal adu yuqatil. Tetap hijrah itu ada selama musuh masih memerangi. Hadis-hadis ini perlu dikompromikan, dijamak dengan hadis-hadis yang tadi yang menunjukkan hijrah terputus, sudah tidak ada lagi. Ada beberapa jamak yang dilakukan ulama, antara lain yang Khattabi sebutkan bahwa hijrah kalau itu di awal Islam itu fardu, wajib. Namun setelah Fathu Makkah sudah tidak ada yang fardu, tapi mandub, sunnah, disukai. Maka yang ternafikan, yang Rasul katakan sudah terputus, tidak ada lagi hijrah, yang dimaksud hijrah yang fardu, hijrah yang wajib. Yang tetap ada sampai kiamat itu hijrah yang sunnah hukumnya. Ada juga, ini pertama. Yang kedua, ada juga di kalangan ulama yang menjamak begini. Hijrah itu ada dua macam. Yang pertama, hijrah yang Allah janjikan jannah bagi orang-orangnya, surga. Di mana seorang datang ke Rasulullah SAW meninggalkan keluarganya, anak istrinya, harta benda dan tanah yang dia miliki, dan itu semua hilang lepas darinya demi hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan semua itu lillah, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini yang Allah janjikan jannah bagi orangnya. Yang seperti ini yang sudah terputus, sudah enggak ada setelah Fathu Makkah. Itu yang Rasul katakan, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Atau yang ketiga, bahwa hijrah yang dimaksud hijrah dari Mekah. Itu sudah enggak ada, karena Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin. Ya sudah, bahkan menjadi pusat dan basis Islam dan kaum muslimin semenjak zaman itu. Setelah dibuka oleh Rasulullah SAW, ya sudah, dia menjadi kota muslim, negara muslim. Sudah enggak ada lagi hijrah setelah itu. Dulu iya, Mekah dikuasai musyrikin Quraisy, sehingga hijrah mereka meninggalkan Mekah ke Habasyah, ke Madinah. Itu sudah enggak ada sekarang. Itu yang dinafikan. Adapun seseorang tinggal di negeri kufur dan dia enggak bisa bebas menjalankan agamanya, maka tetap ada dan sampai hari kiamat itu hijrah ada. Dia tinggalkan tempat itu ke negeri lain yang lebih bebas untuk mengamalkan Islamnya. Maka ini ada sampai yaumul qiyamah. La hijrata ba'dal fatah. Ucapan ini mimbabil faidah diucapkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah saat beliau diminta, banyak yang minta untuk mensyarah Sahih Bukhari. Ini banyak yang minta. Syaukani imam besar, alim di zamannya, tulis syarah terhadap Sahih Bukhari. Maka Imam Syaukani jawab seperti hadis ini, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah fath. Cuma yang dimaksud Syaukani, fath adalah Fathul Bari. Artinya, setelah ada Fathul Bari sebagai syarah Bukhari yang ditulis oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sudah enggak perlu lagi kamu cari kitab lain. Dan itu kitab syarah terbaik bagi Sahih Bukhari. Faedah beliau sebutkan ketika diminta mensyarah Sahih Bukhari. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajra ilaih. Dunia, ila dunia yusibuha. Dunia disebut demikian dari kata bakunya ad-dunung. Dunung itu rendah atau dekat. Kalau disebut dekat, dunung disebut dekat karena dibanding akhirat, akhirat masih jauh. maka yang dekat kepada kehidupan manusia disebut dunia. Makanya kemudian disebut dunia. Ila dunia yusibuha, atau itu dari deni yang maknanya rendah, yakni hina, disebut begitu karena dia tabiatnya melalaikan manusia dari robnya, membuat mereka lupa terhadap akhiratnya. Maka Allah dalam Quran mempermisalkan dunia itu, satu, Allah sebut dengan bunga. Di Al-Quran Allah sebutkan zahratal hayatid dunia, bahwa perhiasan dunia dan harta bendanya, kekayaannya, jabatan dan semua yang ada padanya, itu zahrah. Zahrah itu bunga. Kenapa Allah sebut bunga? Karena bunga indah dipandang. Dan begitulah dunia, indah. Orang pasti termotivasi atau ingin memilikinya. Orang lihat bunga, wangi baunya, indah bentuknya, warnanya mencolok mata, ingin dia petik dan dia miliki. Ya seperti itulah dunia, menggiurkan orangnya. Namun dari seluruh bagian tanaman yang ada, yang paling cepat layu bunga. Kamu perhatikan, yang lain juga akan layu, daun pun lama-kelamaan menguning, kering, kemudian rontok, tapi lama prosesnya. Tapi bunga cepat sekali, hari ini dia mekar, berkembang, besok sudah mulai kelihatan menua, lusa sudah gak karuan bentuknya, sudah jelek. Setelah itu rontok, paling cepat rontok, paling cepat gugur layu bunga. Hanya sekejap saja, hanya sesaat saja dia indah. Begitulah dunia, indah sesaat, tapi cepat sekali dia berlalu, hilang dan musnah. Makanya Allah perumpamakan seperti bunga, zahratal hayati dunia. Allah perumpamakan pula dunia itu dengan air di 3 ayat dalam Quran. Salah satunya di surat Kahfi. Wadrib lahum mathalal hayati dunia kama'in anzalnahu minas sama'. Beri permisalan kepada mereka, kata Allah. Dunia ini, kehidupan dunia, itu seperti air yang kami turunkan dari langit, hujan. Imam Qurtubi menyebutkan, dia diperumpamakan seperti air dari beberapa sisi. Yang pertama, air itu sangat bermanfaat. Air sangat berguna dan dibutuhkan selama sebatas kadarnya. Ya kan, kita butuh air, sangat butuh untuk minum, mandi, cuci-cuci, cocok tanam. Tapi kan sekedarnya, kamu mandi paling satu ember cukup, minum ya berapa sehari, 2 liter misalnya cukup, cuci ya kurang lebih lah misalnya dalam rumah tangga 1000 liter satu hari cukup untuk anak istri mandi, cuci, ini itu, masak, mungkin masih lebih satu hari. Yang jelas dia dibutuhkan, dia bermanfaat, dia berguna, sangat dibutuhkan, sangat berguna, tapi sesuai kadarnya air. Ketika melampaui batas yang dibutuhkan, yang ada adalah bencana, malapetaka, banjir, air, bandang, bahkan na'udzubillah tsunami, air, membinasakan sekian banyak. Karena sudah di luar batasnya, berlebihan yang dibutuhkan. Begitulah dunia. Dia dibutuhkan, dia bermanfaat, berguna bagi kehidupan kita manusia, tapi sesuai kadarnya. Ketika itu berlebihan, melampaui batasnya, yang ada adalah fitnah dan malapetaka, merusak agama seseorang, menghancurkan nilai-nilai iman dan istiqomah dia. Satu. Dua, air pula sifat dia mengalir, gak akan tetap berhenti di tempat. Kamu lihat air dia ngalir jalan, gak ada air tetap berhenti. Dia turun hujan, ya ngalir terus jalan. Ima itu di jalan, atau kalau sudah ada selokannya, di jalurnya, di selokannya, lari terus sana, kembali ke sungai, kembali ke laut sana. Kalau itu air terus mengalir dan berjalan begitu, enggak ada yang tetap, begitu pula dunia. Enggak akan tetap, tidak mungkin tetap, pasti ngalir padamu. Sekarang kamu dapat untung, misalnya. Kamu dagang, jual barang kamu, transaksi, deal, alhamdulillah dapat untung 10 juta misalnya, masuk kantong 10 juta. Sore kamu pulang rumah, langsung istrimu, bang, susunya anak-anak habis, keluar dari 10 juta ini, ngalir. Bang, listrik habis, token, beli. Apalagi anak-anak sakit, dokter, keluar. Kapan ini baru masuk, kapan itu pula dia harus ngalir keluar. Jadi begitulah dunia sifatnya. Gak akan mungkin terus ngendap di kamu, gak jalan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang mau gak mau kamu harus keluarkan. Air. Ya seperti itu. Jalan, ngalir. Yang ketiga, air. Layaknya dia air, orang gak akan selamat dari ketika dekat-dekat dengannya, dari resikonya. Ya, resikonya ya basah. Kalau air, kamunya banyak air, ya, sulit untuk dihindari kalau sudah dekat-dekat air untuk gak basah. Maka seperti itu pula dunia, ada fitnahnya, sulit untuk dihindari. Entah itu kedustaan, entah itu tipu menipu, entah itu fitnahnya harta. Kadang orang bisa sombong karenanya, bisa angkuh, tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dari zakatnya atau yang sunnah, sedekah, infak, dan yang semisalnya. Dia gak lepas dari resiko dunia ini tadi. Fitnahnya. Dari fitnah harta benda dan kekayaan serta yang lain-lainnya. Sulit untuk terhindar darinya. Dalam transaksi, dalam jual beli, dalam muamalah, kadang ya ada saja, entah itu ada makna-makna kedustaan ini itu. Makanya perlu dia zakati, salah satunya untuk membersihkan yang kotor-kotor tadi dari penghasilan dia, sehingga harta dia bersih dan terbebas dari semua itu. Ala kulli hal, itu yang Allah sebutkan di dalam Quran tentang permisalan dunia. Ila dunia yusibuha. Coba perhatikan, yang hijrahnya kepada dunia untuk dia dapati, dunia itu apa saja di dalamnya? Banyak, luas dan macam-macam kan. Bahkan termasuk wanita, ya termasuk di dunia situ. Termasuk dunia adalah wanita. Kan begitu. Tapi mengapa, pertanyaannya, Rasul sebut secara khusus awim ro'atin yang kihuha, atau hijrahnya kepada wanita untuk dia nikahi. Padahal wanitanya termasuk dari isi dunia itu, kan sudah masuk dalam keumuman dunia. Gak disebut misalnya, atau hijrahnya kepada jabatan untuk dia ambil misalnya. Dia untuk dapat jabatan itu harus mutasi, harus hijrah ke pulau sana, negeri sana misalnya. Kan juga dunia, tapi gak disebut oleh Rasul. Satu-satunya yang disebut adalah wanita. Maka ini penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum. Karena dunia umum tadi, luas sekali, banyak sekali, termasuk wanita. Tapi secara khusus Rasul sebut lagi, atau hijrahnya kepada wanita untuk dia nikahi. Kenapa disebut secara khusus wanita? Nawawi rahimahullah menyebutkan, yang pertama, sebagai bentuk ziyadatu tahdzir, tambahan agar orang itu lebih berhati-hati karenanya. Naam, fitnah dunia itu menggiurkan. Iya, jelas fitnah dunia itu menggoda, dan seperti tadi bunga sangat menggoda, menggiurkan. Terlebih-lebih lagi, dan yang bahkan mungkin bisa dikatakan terbesar fitnahnya, lebih menuntut untuk orang itu waspada dan berhati-hati, lebih menuntut orang itu banyak doa kepada Allah agar selamat dari fitnah dan godaannya, adalah wanita. Karena dia lebih dibanding dunia-dunia yang lainnya. Dari harta benda, dari ini, itu, godaan dan fitnah wanita jauh lebih besar. Makanya secara khusus Rasul SAW menyebutkannya, awim ro'atin yankihuha. Atau yang kedua, terkait sebab dari hadis ini, karena disebutkan di riwayat ada seorang wanita yang dinamakan Ummu Qais, orang Arab menyebutnya Ummu Qais. Ummu Qais hijrah, maka seorang yang ingin menikahi dia ikut hijrah, niat dia karena ingin menikahi Ummu Qais. Dan Ummu Qais ngasih syarat ke dia, aku gak mau nikah sama kau kecuali kalau kau hijrah. Maka dia hijrah. Niat dia apa? Supaya bisa menikahi Ummu Qais. Karena itu sebab, atau disebut sababul wurud, kalau di ayat disebut sababul nuzul, kalau di hadis disebut sababul wurud. Karenanya hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, muhajir, maka dikenal orang itu dengan nama Muhajir Ummu Qais, yang hijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Karenanya disebutkan khusus awimro'atin yang kihuha, karena kasus Ummu Qais ini. Itu beberapa alasan kenapa lafaz wanita disebutkan secara khusus di dalam hadis. Nah, siapa yang hijrahnya karena mengejar Ummu Qais untuk dia nikahi, banyak dari muhaddisin, dari ulama hadis yang tidak menyebutkan siapa namanya, ya karena bagi mereka yang terpenting hukum, bukan kasus siapa dia, siapa orangnya, itu enggak seberapa penting. Yang lebih penting hikmahnya dan hukumnya agar bisa diambil pelajaran, makanya mereka enggak sebutkan siapa dia. Namun sebagian mereka mencari di riwayat-riwayat yang ada, termasuk Abul Khattab Ibnu Dihya menyebutkan bahwa Ummu Qais ini disebutkan namanya Qailah. Qailah Ummu Qais. Taib. Awimra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan tentang niat dan pengaruh niat itu terhadap niat, terhadap amalan orangnya, baik ataupun jelek, kemudian Rasul berikan perumpamaan amalan, sebagai bentuk permisalan, bagaimana amalan itu semula sama, dohirnya bisa jadi berubah dan jauh berbeda karena niat orangnya, seperti masalah hijrah yang telah lalu. Baik. Hadis jelas menunjukkan kepada kita bahwa niat sangat berpengaruh dan sangat penting bagi seorang hamba dalam segala amal perbuatannya. Artinya menuntut kita, hadis ini menuntut dan mengajari kita untuk selalu mengkoreksi dan menghadirkan niat dalam amalan-amalan ibadah kita, karena itu yang menentukan bagaimana amalan itu di sisi Allah, bagaimana nilainya, bagaimana arti dari amalan itu tergantung niatnya. Maka seorang hamba untuk selalu mengingat niatnya dalam setiap amalannya agar tidak terlalaikan dari fadilah dan keutamaan-keutamaan yang dia dapati karena beda niat yang satu dari yang lain. Telah lalu niat itu membedakan antara yang wajib satu dengan yang wajib yang lain, terbedakan dengan niat. terbedakan yang wajib dari yang sunnah, juga karena niat. Terbedakan yang ibadah dari adat, kebiasaan, rutinitas, juga karena niat. Semua itu mengajak kita untuk selalu membenahi niat dalam setiap berbuat. Makanya banyak ulama salaf menyebutkan, aku tidak berjuang atau perjuanganku yang paling berat, paling besar adalah masalah niatku. Karena dia berbolak-balik. Gampang sekali berubah. Gampang sekali semula soleh niatnya. Begitu ada yang melihat, begitu ada yang memuji, begitu didengar, berubah keikhlasannya, berubah niatnya. Maka seorang hamba yang baik akan selalu waspada dan mengkoreksi dan meluruskan niatnya. Masallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terpenting, karena itu masalah sarair, masalah sariroh, rahasia yang ada tersimpan di balik dadanya antara dia dengan Allah. Kalau itu terbenahi, terjaga, maka Allah yang menjamin amalan-amalan dia yang lain akan Allah beri taufik dan pertolongan kepadanya. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua beliau bawakan, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami ini, maka itu bukan darinya, maka dia tertolak. Atau yang beramal dengan suatu amalan yang itu bukan dari ajaran kami, maka itu tertolak. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis kedua dibawakan oleh Si'di rahimahullah, hadis ummul mukminin Aisyah. Aisyah Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anhuma, istri, salah satu istri Rasul SAW, ummul mukminin, dan yang paling beliau cintai dengan nas hadis. Karena beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaiki, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai? Maka Rasul jawab, Aisyah. Aisyah. Kata mereka, minar rijal, yang kami maksud dari lelaki. Qala abuha, ayahnya Abu Bakar. Maka beliau, wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW, dan ayahnya pun orang yang paling Rasul cintai. As-Siddiqah bintu Siddiq al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang dibela dan disucikan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh sana. Ma'ruf kisah Hadithatul Ifik, munafikin memanfaatkan momen untuk mencela kehormatan Aisyah. Kisahnya ma'ruf. Walhasil, sampai Allah turunkan ayat, sekian lama sebelum ayat turun, beberapa waktu, Aisyah hanya menangis di kamarnya, menangis, terus mengeluhkan ujian dia kepada Allah. Sampai turun ayat membela Aisyah, dan itu dibaca sampai yaumul qiyamah. Ayat-ayat pembelaan Allah dari atas langit ketujuh sana kepada seorang Aisyah. Dan dari tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan, wala sya'nu fi nafsi ahwanu alayya min an yunazzilallah ayatan tutla. Aisyah katakan, sungguh urusan diriku, yakni masalah fitnah ini, beliau difitnah kehormatannya, bagiku lebih ringan ketimbang Allah harus turunkan ayat yang itu dibaca membela aku sampai yaumul qiyamah dibaca. Ini Aisyah katakan karena tawaduknya, siapa aku harus dibela langsung oleh Allah. Dan itu ayat turun di Quran dibaca sampai hari kiamat. Jadi tawaduknya Aisyah radhiyallahu taala anha, makanya dijuluki mubarra'ah min fawqi sab'i samawat. Satu-satunya wanita yang dibela oleh Allah kesuciannya dari atas langit yang ketujuh. Makanya juga mereka sebutkan setiap ayat atau tentang kisah Maryam terdapat padanya pembelaan kepada Aisyah. Dari mana? Maryam, ibu dari Isa alaihissalam, wanita suci, wanita mulia, beliau punya anak tanpa suami, ma'ruf. Dan kesuciannya dibela oleh Allah juga kan, bahwa semua itu kehendak Allah, lahir seorang Isa dari rahim Maryam tanpa seorang bapak dan dibela kesuciannya oleh Allah, dan itu tersirat padanya pembelaan terhadap kehormatan Aisyah pula, karena Maryam jelas-jelas lahir anak tanpa suami, Aisyah jelas-jelas punya suami tapi tidak punya anak. Aisyah jelas-jelas punya suami sah Rasulullah SAW dan beliau tidak punya anak. Artinya kalau misalnya seperti Rafidhah la'anahumullah, seperti Syiah Rafidhah yang mencela Aisyah, qatalahumullah, mereka katakan zania dan lain sebagainya. Kalau mereka cela Aisyah karena itu, maka yang lebih pantas dicela Maryam. Aisyah jelas punya suami sah, gak punya anak. Yang lebih kalian pantas, kalau memang celaan itu benar, yang lebih pantas dicela Maryam. Dia gak punya suami, punya anak. Artinya ya tadi kalau dibalik logikanya, Maryam saja terjaga kesuciannya, maka Aisyah lebih-lebih lagi terjaga kesuciannya. Walhasil banyak keutamaan Aisyah, dan beliau salah satu sahabat dan satu-satunya sahabat wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Suyuti, ada 7 sahabat yang diketahui terbanyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbanyak dibanding yang lain, mereka yang paling banyak, ribuan yang mereka riwayatkan. 7 ini, 6 darinya kaum lelaki semua. Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas Ibnu Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Jabir Ibnu Abdillah. Ini 6 sahabat, laki semua. 7, yang ketujuh satu-satunya wanita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau pula faqihah, alimah, dikenal dan diakui oleh para sahabat, dan banyak mengambil ilmu dari beliau sahabat dan tabi'in di zamannya. Faqihah, sangat faqih dan berilmu. Terjadi sedikit perbedaan di kalangan ulama, siapa yang lebih afdol, Aisyah atau Khadijah. Kedua-duanya ummul mukminin radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Sebagian mengutamakan Khadijah karena perjuangannya di awal Islam, belum ada yang beriman, belum ada yang ini, beliau satu-satunya yang percaya dan beriman kepada Rasul dan mendukung dakwah beliau di saat-saat sulit bahkan. Sebagian mengutamakan Aisyah. Wallahu ta'ala alam. Ya, masing-masing punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Khadijah mungkin dari sisi tadi, di awal-awal Islam perjuangannya cukup besar dan beliau mendukung Rasul. Ma'ruf kisah beliau juga membawa Rasul ke pamannya Waraqah bin Nawfal dan menenangkan Rasulullah saat galau. Bagaimana ini, begini-begini. Kata Khadijah, enggak mungkin Allah akan meninggalkan kamu. Enggak akan Allah menyia-nyiakan kamu. Kamu menyambung silaturahmi, kamu begini dan begitu. Ma'ruf kisah perjuangan Khadijah. Kalau dari sisi itu, na'am Khadijah punya kelebihan. Tapi dari sisi keilmuan, dan seperti tadi, dia yang banyak meriwayatkan hadis Rasul, maka ya siapa yang menandingi Aisyah? Dan nas hadis tadi jelas-jelas Rasul katakan, siapa orang paling kamu cintai? Langsung Rasul jawab, Aisyah. Dan itu keutamaan besar. Karena setiap hadis yang diamalkan oleh umat, yang ngalir pahalanya ke Aisyah. Karena orang yang menunjukkan kebaikan kan ngalir pahala padanya. Setiap kali orang mengamalkan itu, pahala ngalir ke beliau. Karena beliau yang meriwayatkan. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Yang menunjukkan kebaikan, dia punya pahala seperti yang diamalkan oleh yang mengamalkannya. Karena dia yang menunjukkan. Hadis beliau yang meriwayatkan. Setiap kali hadis itu diamalkan seperti hadis ini, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ngalir pahalanya ke Aisyah. Dan itu mulai zaman itu sampai yaumul qiyamah. Berapa banyak orang mengamalkan hadis Aisyah. Maka ngalir pahala kepadanya. Yang terakhir mungkin adanya orang-orang yang tetap saja memusuhi dan membenci sangat kepada Aisyah dan melaknati beliau, mencela beliau. Qatalahumullah, seperti kaum Syiah Rafidhah. Ulama sebutkan itu kebaikan bagi Aisyah. Dari sisi Aisyah maupun sahabat-sahabat lain yang memang sangat dibenci dan dicela oleh mereka, seperti Abu Bakar, Umar, kan dibenci sangat oleh kaum Syiah, bahkan dikafirkan oleh mereka. Itu kebaikan karena mereka orang-orang yang telah wafat, para sahabat yang mulia ini. Tapi Allah inginkan pahala dan kebaikan terus mengalir ke mereka tanpa henti. Salah satunya dengan ini. Karena kita tahu, orang yang mencela tanpa bukti dan dengan kedzaliman membicarakan jelek kepada seorang, kan muflis, seperti dalam hadis. Di yaumul qiyamah akan diambil kebaikan-kebaikan dia. Diambil darinya untuk kemudian akan diberikan kepada orang yang dia cela. Dibayarkan kejahatan kamu kepada fulan karena mencela dia, menghina dia. Maka diambil kebaikan-kebaikan kamu, diberikan kepadanya. Atau kalau itu habis dan tidak ada, kejelekan orang yang kamu cela akan diambil dan ditimpakan kepadamu. Sehingga itu kebaikan bagi mereka. Dan itu sampai yaumul qiyamah. Semakin banyak pahala yang mengalir diberikan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anha. Namun itu sekilas tentang Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. hadis ini, kembali kepada hadis, masuk padanya seluruh ajaran Islam, pokok dan cabang-cabangnya, zahir dan batinnya. Artinya hadis pertama, hadis Umar tadi, innamal a'mal binniyat, itu menjadi timbangan amalan-amalan batin, karena niat benar atau tidak, baik atau jelek, diterima apa enggak, berguna bagi orangnya atau malah merugikan orangnya, timbangannya adalah niat, amalan batin. Hadis Umar. Adapun hadis Aisyah ini, yang beramal tanpa ajaran kami itu tertolak, timbangan amalan zahir yang kamu lakukan. Segala amal perbuatanmu, tindak tandukmu, diterima atau ditolak, timbangannya adalah hadis Aisyah ini. Amalan kamu sesuai atau tidak dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam arti lain, hadis Umar mengingatkan pentingnya keikhlasan kepada ma'bud yang kita sembah, yaitu Allah. Niat, masalah keikhlasan. Hadis Aisyah mengajari kita pentingnya mutaba'ah, mengikut, mencontoh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya. Maka dua ini, kalau keduanya hilang, gak ada ikhlas, gak ada mutaba'ah, atau gak ada salah satunya, hanya ada ikhlas, gak ada mutaba'ah kepada Rasul, atau hanya ada mutaba'ah tanpa ada keikhlasan, akan masuk dalam ayat di Al-Furqan, waqadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan seluruh yang mereka telah amalkan di dunia, mereka mengira berguna di akhirat, dan itu yang diharapkan, membawa pahala, menyelamatkan mereka dari neraka, mengantarkan mereka ke jannah. Itu yang diharap, didatangkan semua oleh Allah, dikumpulkan, tapi kemudian Allah katakan, kami jadikan itu debu yang bertaburan, gak ada arti, sia-sia semua. Di dalam ayat di An-Nisa, Allah katakan, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, di ayat 125. Dan siapa yang lebih baik agamanya, yakni amalannya, siapa yang lebih baik agamanya dari orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, ikhlas. Ini arti keikhlasan. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, berbuat baik karena amalannya sesuai sunnah Rasulnya. Maka dua syarat itu, ikhlas dan mutaba'ah, tersebutkan dalam ayat ini, mencakup dua hadis Umar dan hadis Aisyah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Juga di Al-Baqarah 112 Allah katakan, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Justru orang yang memasrahkan diri kepada Allah, ikhlas, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik sesuai ajaran Rasulnya, falahu ajruhu inda rabbih, maka pahala dia Allah janjikan di sisinya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula mereka bersedih. Niat telah lalu, tujuan orang beramal untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, mencari ridhonya, pahalanya. Niat ini termasuk niat amalan dan niat yang diamalkan karenanya. Adapun niat amalan, misalnya toharoh, bersuci, tidak akan teranggap sah. Tidak akan teranggap sah. Begitu pula sholat, begitu pula zakat, puasa, haji, dan seluruh ibadah, kecuali kalau niatnya soleh, niat baik, mengharap ridha Allah dan pahalanya. Demikian telah lalu dalam penjelasan hadis yang pertama, hadis Umar, tentang keikhlasan. Kembali kepada hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ajaran dari kami, maka itu tertolak. Sebelumnya, tadi ada yang terlewat, afwan, terkait hijrah, ini penting, ada yang terlewat. Hijrah, semula para sahabat gelisah mendapati beberapa sahabat mereka yang wafat dalam perjalanan mereka hijrah. Jadi ada beberapa yang ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, di tengah jalan meninggal dunia. Belum sempat sampai Madinah. Maka mereka gelisah. Ya Allah, miskin fulan, saudara kita fulan, meninggal di tengah jalan, belum sampai hijrahnya ke Madinah. Mereka bingung, ya apa ini mereka. Maka Allah turunkan ayat dalam An-Nisa, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Dan barang siapa yang hijrah dari rumahnya, hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah jalan dia wafat, ajalnya datang, maka sempurna pahala dia sudah tercatat di sisi Allah. Maka tenang para sahabat. Ayat menunjukkan begitu pula yang lainnya. Mungkin seorang beramal, niat untuk melakukan sesuatu, niatnya baik, niat soleh, ikhlas karena Allah, kemudian belum sempurna apa yang dilakukan, berhenti di tengah jalan karena satu dan lain sebab di luar kekuasaan dia, seperti kematian, hal-hal yang gak bisa dia hindari, maka pahala dia sempurna. Allah sudah tercatat, telah tercatat pahala dia utuh sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini mencakup dengan dua lafadznya dua bentuk amalan yang tidak sesuai dengan mutaba'ah sunnah rasulnya. Man ahdatha fi amrina hadha, yang pertama menunjukkan ihdas, mengada-ngada, artinya dia buat itu baru, muhdatsat, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh rasulnya SAW. Ahdatha, dia buat-buat. Yang kedua, man amila amalan, yang beramal dengan suatu amalan, menunjukkan dia melakukan suatu amalan yang dia lakukan amalan itu tidak sesuai dengan ajaran rasulnya. Maka dua yang berbeda. Karena bisa saja orang akan mengatakan, loh aku gak mengada-ngada, bukan aku yang membuat ini baru. Ini sudah ada puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun. Sudah dilakukan banyak orang. Kamu gak mengada-ngada. Ya memang kamu gak mengada-ngada dalam artian itu. Tapi tetap amalanmu ini tidak sesuai dengan ajaran rasulnya. Makanya hadis dengan lafaz kedua penting. Man amila amalan. Amalanmu. Baik itu amalan yang kamu lakukan, meniru dan melanjutkan yang lalu-lalu. Ataupun itu amalan yang baru, kamu yang buat, kamu awali melakukan sesuatu yang bukan dari sunnah rasulnya. Sehingga orang gak bisa berdalih dengan hadis ini bahwa yang dilarang itu atau yang dicela hanya kalau yang mengada-ngada baru ahdatsa. Kalau kita gak mengada-ngada, cuman mengamalkan yang sudah ada, maka gak termasuk itu kesalahan besar. Dua-duanya masuk dalam larangan dan celaan. Baik yang mengada-ngada maupun yang berbuat amalan tanpa bimbingan dari rasulnya. Di dalam hadis Aisyah, mantuknya dari yang terlafadzkan menunjukkan setiap bid'ah yang dilakukan dalam agama tidak punya dasar pokok dalam Quran maupun sunnah. Baik itu bid'ah bentuknya qauliyah, ucapan, atau akidah, keyakinan seperti Jahmiyah, Rafidhah, Syiah, Mu'tazilah, atau itu bid'ah bentuk amal perbuatan seperti ibadah-ibadah tertentu, amalan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Semuanya ucapan atau bentuk perbuatan tertolak. Ini tertolak kepada orangnya, kembali pada dia. Gak akan diterima oleh Allah. Dan bukan hanya tertolak, orangnya pun tercela, dicela sebatas kebid'ahan yang dia lakukan. Semakin itu besar, ya semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. ini mantuk yang terlafatkan dalam hadis. Potongan kedua sekarang yang mafhum. Mafhumnya hadis, orang yang mengamalkan dengan suatu amalan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Lafadznya hadis kan tidak sesuai dengan ajaran kami. Berarti yang difahami dari situ, kalau yang dia amalkan sesuai dengan ajaran kami, itu syariat Allah, begitu sunnah Rasulnya, baik itu ibadah, amal perbuatan, amalan soleh, ataupun ucapan, tutur kata, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, maka amalan dia diterima. Apa yang dia lakukan masyfur. Itu mafhumnya. Karena hadis kan nas dalil kan ada mantuk, ada mafhum. Mantuknya tadi tertolak karena tidak sesuai, berarti yang difahami diterima. Enggak akan ditolak kalau yang dia lakukan sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis menunjukkan setiap ibadah yang dilakukan dengan cara yang dilarang, maka itu rusak, ibadah itu fasid, rusak karena tidak sesuai perintah syariat. Larangan kalau mengena kepada sesuatu yang dilarang dan itu tetap dilakukan, konsekuensinya berarti perbuatan itu fasad, rusak, nggak dianggap. Begitu pula setiap muamalah yang dilakukan ketika itu dilarang oleh syariat, maka juga sia-sia, tidak teranggap itu muamalah, tidak sah untuk terjadi pergantian atau perpindahan hak milik. Misalnya itu jual beli. Kalau itu sah, ya sudah, sekarang barang ini milikku karena transaksi yang dilakukan dengan cara yang benar, syar'i. Milikku, ya sudah, terserah aku. Mau aku hibahkan, mau aku jual lagi, itu sudah milikku, sudah bukan milik penjualnya. Tapi saat transaksi yang dilakukan dengan cara tidak benar, dilarang oleh syariat, jual beli tertentu, transaksi yang dipilih, maka enggak sah, barang ini belum sah milikku. Belum berpindah tangan. Masih teranggap milik penjual awalnya. Makanya muamalah kalau terkena larangan, konsekuensinya ya enggak teranggap. Transaksi itu tidak teranggap dan sia-sia, seakan tidak ada transaksi yang terjadi. Itu beberapa konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan manusia saat itu menyalahi atau terkena larangan dalam syariat, dalam Quran ataupun sunnah. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu wa huwa raddun, termasuk dari sepertiga ilmu. Seperti Imam Ahmad katakan, hadis ini termasuk sepertiga ilmu. Ini berarti agung sekali hadis ini. Sangat penting sekali, bahkan teranggap kaidah penting yang Rasul ajarkan kepada umatnya. Makanya dia teranggap sepertiga ilmu. Ini kalau ilmu itu misalnya dibagi, syariat yang begitu luas dan dalam ini terbagi menjadi tiga. Sepertiga awalnya hadis Nu'man, al halal bayyin wal haram bayyin, isi syariat ini halal haram, perintah larangan, ini sepertiga pertama. Sepertiga kedua terkait niat orangnya tadi berpengaruh, itu dalam hadis Umar, innamal amal bin niat. Sepertiga yang ketiga, bahwa apa yang dia lakukan dalam syariat tadi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, halal haram ini syariat, semua itu tergantung perbuatanmu, apa sesuai ibadahmu dengan tuntunan Rasul SAW. Sesuai diterima, tidak sesuai akan ditolak. Dan itu sepertiga yang ketiga. Global syariat itu maknanya, globalnya. Maka ini hadis termasuk sepertiga ilmu. Berarti kan luar biasa pentingnya, layak dan pantas untuk dipelajari dan digali ilmu dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Insyaallah untuk pertemuan depan kita lanjutkan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.